Oke. Yo, buat yang tahu lagu ini ya, enak dibuat joget, yang di depan sampai yang di belakang. Coba tangannya diangkat semuanya. Mentari pagi, beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Yo, biarlah waktu bicara.